بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Kita lanjutkan kembali kitab Sahih al-Mufrad Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, masih dalam bab raful aidi fi du'a, mengangkat tangan di dalam doa. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج نما بليو أبو معمر عبد الله بن عمر ابن أبي الحجاج أبي الحجاج نمانا ميسرة التميمي Thiqatun, Thabtun, Thiqah, Thabtun. Kokoh dalam riwayat. Rumia bil qadri, namun beliau ini tertuduh dengan pemahaman qadariyah. Beliau memiliki pemahaman qadari. كما قال يعقوب ابن شيبة كان يقول بالقدر, dia ini mengatakan tentang qadar, al-qadariyah, pemahaman qadariyah, bahwasanya al-abdu mustaqillun bi af'alihi, hamba itu mustaqillun fi af'alihi, berdiri sendiri di dalam perbuatannya, tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini qadariyah, pemahaman qadari. Ada yang lebih ekstrim lagi, qadari yang mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anna Allah taala la ya'lam al-asya illa ba'da huduthihi. Allah tidak mengetahui perkara kecuali setelah terjadi perkara itu, baru Allah mengetahui. Ini Al-Qadari, Qudaratul Ghulah. Ini yang dikafirkan oleh ulama. Amma Al-Qadariyah Qudaratul Ghulah, yang menyatakan bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada campur tangan Allah dalam perbuatannya makhluk. Ini tidak dikafirkan, karena mereka masih menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia thiqah dalam riwayat, kokoh dalam riwayat, tetapi memiliki pemahaman qadari. Qala Abdurrahman bin Yusuf wa kana qadariyan. Dia ini qadari, tapi diambil riwayat darinya. Diambil riwayat darinya. Selama dia bukan da'inya, maka diambil riwayatnya. Ya, banyak dari muhaddisin ini memiliki pemahaman, ada pemahaman tasyayyu, syiah, ada qadari, tetapi riwayatnya masih diterima, diambil. Nah, bukan da'inya, bukan pentolannya, bukan mengajak ke pemahaman sesat. Qal haddatsana Abdul Waris, Abdul Waris bin Sa'ad, bin Sa'id, bin Taqwan, Tamimi, Abu Abid al-Basri, Thiqatun, Thabtun. Qala haddathana Abdul Aziz, ibn Suhaib, Abdul Aziz bin Suhaib Al-Bunani Al-Basri Thiqah. Dimana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata kepada bapaknya tentang bertanya kepada bapaknya tentang Abdul Aziz bin Suhaib, maka Imam mengatakan thiqatun thiqatun, ya thiqah, ya thiqah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik sahabi, qala, berkata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwad yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika minal harami wa a'udzu bika minal bukhli. Kata Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ta'awud minta perlindungan, berta'awud minta perlindungan. Yaqul, beliau bersabda, beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-kasal, dari malas, dari kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu dari pengecut, penakut. Wa'udzubika minal harami, dan berlindung kepadamu dari al-haram. Al-haram itu pikun. Wa'udzubika minal bukhli, dan aku berlindung kepadamu minal bukhli, dari kebakhilan, dari pelit pikir. Hadis ini hadis yang sahih, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat sifat yang semuanya sifat tercela. Rasulullah SAW tidak memiliki sifat ini. Rasulullah bukan termasuk orang yang malas, bukan termasuk orang yang penakut. Beliau paling terdepan di jihad fisabilillah, dan disebutkan beliau paling pemberani antara para sahabat. Beliau lah yang paling pemberani dibandingkan dengan sahabat. Juga berlindung dari sifat pikun. Kalau sudah sampai lanjut usia, ada orang yang pikun seperti anak kecil, pikirannya sudah pikun, katakan tidak jelas bicara, kemudian tidak paham apa yang diomongkan orang, sikapnya seperti anak kecil. Dan berlindung dari sifat bakhil. Semua sifat-sifat ini jika ada pada diri seseorang, itu akan membawa kepada kerusakan, membawa kepada kebinasaan, tidak memberikan kebaikan dan keuntungan kepada orang yang memiliki sifat-sifat ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW berlindung darinya. Dan Rasulullah SAW banyak berlindung dari sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela. Beliau berlindung dari mungkaratil akhlak. Bukan hanya empat ini, tapi banyak. Sangat takut menimpa pada diri beliau sifat-sifat yang tercela tersebut. Al-kasal, malas. Malas, apa itu malas? Tahu, malas. Si fulan malas. Banyak malas. Orang yang tampaknya kotor, badannya bau, malas, malas mandi. Ada yang salat jamaahnya masbuk terus, malas ini. Malas salat. Setiap salat masbuk terus, enggak pernah tidak masbuk. Malas. Ada yang ujiannya nilainya 5 terus 30 20. Ini malas juga orang ini, malas belajar. Imtihan Al-Qur'annya enggak lulus-lulus, malas juga. Orang yang tidak lulus itu orang yang malas. Kalau dia rajin dia akan lulus. Setiap imtihan nah, nilainya di bawah. Keterangannya tidak bisa lanjut. Ulang. Bukan orangnya itu enggak bisa, bisa. Yang membuat dia tidak bisa karena malasnya itu. Ini diantara mafsadahnya malas. Malas banyak sekali, malas ibadah, malas kerja, tidur terus, malas. Al-kasal itu huwa tarku syai' mal qudrati 'ala al-akhdhi fi 'amalihi. Malas adalah meninggalkan sesuatu mal kudrah, yang diiringi ada kudrah, ada kemampuan untuk melakukannya. Itu malas. Kalau tarku syai ma'adamil kudrah al-akhd fi amalih, itu namanya ajuz, lemah. Meninggalkan sesuatu nah memang tidak mampu, itu namanya aja bisa karena sakit sehingga dia tidak ke masjid sholat, atau karena yang lain ada urusan yang penting yang harus diselesaikan sehingga dia tidak ke masjid. Nah, tidak bisa dikatakan malas karena ada hal yang menghalangi dia. Ada ketidakmampuan. Kalau mampu dia melakukan sesuatu perbuatan itu lalu dia tinggalkan, maka itu malas. Itu namanya malas. Orang malas ini akan banyak kehilangan banyak sekali kebaikan. Banyak kehilangan kebaikan. Wahia sifatun damimah. Dia termasuk sifat yang tercela. Tad'u ila at-tathaqul amma la yanbaghi at-tathaqulanhu. Dia akan mendorong atau membawa kepada at-tasakul, merasa berat terhadap sesuatu yang tidaklah sepantasnya untuk merasa berat dia mengerjakan. Biasanya itu disebabkan karena memang orang yang malas itu dia jiwanya kurang terhadap sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Kalau orang itu bersemangat kepada kebaikan, dia tidak akan malas. Dia akan bersemangat. Tapi kalau orang itu dia tidak semangat untuk mendapatkan kebaikan, dia akan malas. Maka sifat ini, sifat malas itu akan menjadikan seorang itu tersia-siakan dari banyak kebaikan-kebaikan, manafi'. Baik itu manafi' duniawiyah, terlebih manafi' syar'iyah. Allah Subhanahu wa taala mencela munafikin dengan sifat malasnya itu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ikuti mereka, orang-orang munafikin yang Allah cela dalam Al-Qur'an. Karena sifat malas itu termasuk sifatnya orang-orang munafik. Wala ya'tuna shalah illa wa hum kusala. Mereka tidak mendatangi salat, tidak mengerjakan salat, menunaikan salat, illa wa hum kusala, kecuali dengan rasa malas berat. Apalagi kalau salat subuh, ya. Salat subuh yang paling berat. Salat isya, kalau salat munafikin, salat subhi, dan salat isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh. Nah, ini termasuk disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat malas ini adalah sifatnya orang munafik. Tidaklah mereka mengerjakan sholat kecuali dengan malas, menunjukkan sifat kemalasan. Masih santai-santai saja, baring-baring, sudah qomat masih. Ini menunjukkan orang malas. Enam, sehingga tahawu dalam sholat, dalam menunaikan sholat, bermudah-mudahannya, bergampang-gampangan dia tidak menunaikan sholat atau mengenteng-entengkan perkara sholat, terlambat terus. Tidak pernah dia di shaf awal, selalu di shaf belakang. Bukan dia tidak bisa di shaf awal, bisa. Yang membuat dia tidak pernah di sholat terdepan karena dia malas. Bagaimana mau sholat depan? Sudah qomat baru ke kamar mandi, ke WC, belum wudu. Senang yang terakhir. Kalau mungkin makan, kita yang terakhir itu bagus, kita mendahulukan yang lain. Antum dulu. Tapi kalau dalam kebaikan, dalam ibadah, ya berlomba-lomba. Istabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua kita pengen yang mendapatkan yang paling baik. Enggak ada, kamu dulu, antum yang depan. Nah, enggak begitu. Saya biar di belakang saja, antum yang duluan. Dia tidak paham, dia mengerti tentang bagaimana ajarnya, bagaimana pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semangat. Sopnya di depan. Ya. Enam. Dalam sebuah hadis, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma and Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, لا يزال قوم يؤخرون لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله senantiasa satu kaum itu yata'akhir, dia berlambat-lambat mengakhirkan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dia. Ini disebabkan Rasulullah mengatakan ini karena melihat sahabat antaranya berlambat-lambat masuk ke dalam shaf. Nah, shaf yang terbaik, yang paling baik adalah shaf yang paling depan bagi laki-laki. Beda perempuan, 3 jamaah yang paling terakhir. 3 bersama laki-laki, yang paling terakhir, yang paling baik. Tapi kalau laki-laki, shaf yang paling baik adalah shaf yang awal. Ini berlambat-lambat, mengakhirkan diri, tidak mudah maju. Sampai Rasulullah mengatakan ini, la yazal qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah. Maka Syekh Utsaimin rahimallahu taala menyatakan dalam atawa beliau, wa ala hadha, atas dasar ini, fa yukhsha 'ala al-insan idza 'awwada nafsahu التأخر في العبادة أن يبتلى بأن يؤخره الله عز وجل في جميع مواطن الخير. أتسدسني فيخشى على الإنسان يخشى على الإنسان دي خواتير كان bagi seseorang إذا عود نفسه jika dia membiasakan dirinya at-ta'akhur fil ibadah, mengakhir-akhirkan dalam ibadah, ayyubtala, akan diuji, akan diberikan ujian, diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala bi an yuakhirahu Allah azza wa jal fi jami'i mawatinil khair. Allah mengakhirkan dia dari seluruh mawatinil khair, tempat-tempat kebaikan, bukan hanya dalam sholat, tapi yang lain juga. Allah Subhanahu wa taala akhirkan dia dari seluruh ta'awun dalam satu ta'awun, misalnya dia tidak mengakhirkan dirinya hanya karena dia bermalas-malasan mengakhir-akhirkan dalam masalah ibadah sholat, maka di banyak tempat kebaikan juga Allah akhirkan dia. Ini dia khawatirkan, ada majelis ilmu nanti dia akhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan taufik padanya untuk segera datang ke majelis ilmu terakhir-terakhir. Dari semua mawatinil khair, dan ini banyak sebab-sebab yang membuat seseorang itu malas, lemah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya karena lemahnya iman, lemahnya azimah, lemahnya tekad dalam diri untuk bersemangat dalam ibadah. Kemudian juga yang menjadikan seorang itu malas di dalam ibadah karena dia melakukan dosa-dosa dan maksiat. Ityanu dzunub wal ma'asi, yang ini akan mengikat pelakunya dari menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kakinya itu terikat. Dia bisa dia bangkit untuk melakukan ibadah, terus ke masjid salat, untuk ke masjid ikut ta'lim, menerangkan ilmu, hadir majlis ilmu. Itu bisa jadi karena maksiat. Banyak maksiatnya yang menjadikan hati menjadi gelap, hati menjadi hitam, sehingga penggerak dalam tubuhnya untuk kebaikan-kebaikan itu menjadi lemah. Kalau hati bersih, hati mengkilat, maka itu akan menjadikan pemiliknya menjadi ringan dalam ibadah, menjadi semangat dalam beribadah, menjadikan rindu untuk ibadah. Hati-hati yang bening, karena hati merupakan motor penggerak di dalam jasad manusia. Kalau itu bersih, hatinya bersih, maka hati itu akan mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya kotor disebabkan dosa-dosanya yang menutupi hati, maka pada kebaikan dia akan menjadi malas, kepada kejelekan akan menjadi semangat. Berbalik dengan hati yang bersih. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, di hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza adnaba al-'abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seorang hamba berbuat satu dosa, maka akan ditempelkan titik hitam di dalam hatinya. Satu dosa, satu titik hitam. Tambah dosa lagi, tambah lagi. Titik hitamnya semakin banyak. Kalau dia istighfar, istighfar wa naza. Kalau dia beristighfar dan meninggalkan dosa tersebut, thaqala qalbu wa tim, jadi putih kembali. Kalau dia bertambah dosa yang dilakukan zadat, maka bertambah nuktatu sauda tadi, titik hitam tadi semakin banyak, hatta ta'lua qalbahu, sampai titik hitam itu meliputi hatinya. Kalau sudah hitam gimana? Maka kepada kebaikan akan benci, tetapi kepada kemaksiatan senang. 6. Jadi dosa diantaranya bisa. Ada seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, "Saya sudah mempersiapkan air wudu untuk bangun di tengah malam sholat, tetapi saya tidak bisa bangun sholat. Padahal sudah siapkan air untuk wudu. Nanti kalau malam, seperti malam terakhir saya bangun sholat lail, tapi enggak bisa. Kadang sudah bangun tapi masih malas itu ibadah." Maka beliau mengatakan kepada orang ini, "Qayyadatka dzunubuka." Dosa-dosamu itu telah mengikat kamu. Karena dosa-dosamu yang mengikat kamu, yang menghalangi kamu. Ini diantara sebab menjadikan orang itu malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas dalam melakukan kebaikan-kebaikan, malas dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena maksiat-maksiat yang dia lakukan. Kemudian wa'udzu bika minal jubni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari al-jubn. Apa itu jubn? Pengecut, penakut. Itu jubn. Yaitu syaja'ah, lawan dari syaja'ah, dari pemberani. Wal jabban min rajul huwa dha'iful qalbi. Jaban, sifat pengecut dari seorang laki-laki, huwa dha'iful qalbi, itu menunjukkan dha'if, hatinya lemah, hatinya lemah, penakut. Qala Ibnu Maskawi dalam Tahdhibul Akhlaq, al-jubn itu adalah al-khawf mimma la yambagi ayyu khawfu minhu, takut pada sesuatu yang tidak sepantasnya untuk ditakuti. Dia merasa takut pada sesuatu yang tidak sepantasnya ditakuti, itu jubn. Jubn ini termasuk juga sifat yang tercela, penakut. Rasulullah SAW berlindung darinya. Juga termasuk sifat-sifat dari sifat munafikin, jubn, penakut, munafikin mau berangkat perang, cari alasan, cari uzur supaya tidak ikut perang karena takut mati, penakut. Dan sifat yang Rasulullah SAW minta perlindungan darinya dalam beberapa hadis, bukan hanya hadis ini, tapi dalam hadis-hadis yang lain beliau banyak berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat jubn. Min syarri sifat, termasuk sejelek-jelek sifat, allati yattasifu biha ar-rajul, seseorang bersifat dengannya. Ini termasuk sifat yang paling jelek, sifat jubn ini, sifat pengecut ini, termasuk sifat yang paling jelek yang seseorang itu bersifat dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat al-Imam Muhammad dan disahihkan Syekh Masakir hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarru ma fi rajulin, syarru ma fi rajulin, sejelek-jelek apa yang ada pada seseorang sifat adalah syuhu hali wa jubnu khali', sejelek-jelek sifat yang ada pada seseorang adalah syuhu hali', adalah sifat bakhil, sifat kikir yang sangat, sifat kikir yang sangat kikir, sangat pelit. Wa jubnu khali', jubnu pengecut, penakut, yang keterlaluan, yang sangat pengecut, pengecut yang sangat pengecut. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dua sifat yang paling jelek yang ada pada diri seseorang. Kalau ini sudah terkumpul pada diri seseorang sifat ini, sifat bakhil dan sifat jubn, maka ini akan membawa kepada kebinasaan seseorang. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat yang dengan sorohah, dengan jelas menyebutkan tentang sifat tercela ini, Kalau dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Tapi dalam Al-Qur'an tidak ada lafaz secara sharohah, secara jelas menyebutkan dengan sifat jubun ini. Tidak datang dalam lafaz dalam Al-Qur'an menyebutkan lafaz jubun secara sharohah. Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ma fil Quran min al-hadd ila al-jihad wa at-targhib fihi wa dhamm an-nakilin anhu wa at-tarikin lahu kulluhu dhamm lil-jubni. Memang tidak ada dalam Al-Quran secara jelas Allah menyebutkan tentang sifat al-jubn. Tetapi kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, apa yang ada dalam Al-Quran, seluruh apa yang ada dalam Al-Quran min al-hadd al-jihad, yang mendorong, menghasung untuk jihad, wa targhib fihi, menganjurkan atau mendorong untuk jihad, wa dhammun nakilin, dan celaan terhadap orang-orang yang lemah di dalam berjihad, wa tarikin, dan meninggalkan jihad, semua ini adalah celaan kepada al-jubn, sifat penakut. Memang dalam Al-Quran tidak disebutkan sifat jubun, tapi kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seluruh apa yang ada dalam Quran yang itu mendorong, menghasung untuk jihad fisabilillah, menganjurkan untuk jihad fisabilillah, dan mencela orang-orang yang lemah dalam jihad fisabilillah, berangkat berjihad fisabilillah, maka semuanya itu adalah celaan bagi sifat jubun. Kenapa? Karena itu semua yang mendasari karena jubun, pengecut, penakut, sehingga dia enggak mau jihad karena takut, enggak mau berangkat perang, takut mati, takut nanti siapa yang akan menafkahi anak-anaknya, istrinya kalau saya jihad. Maka semuanya ayat-ayat dalam Al-Quran yang menghasung untuk jihad dan mencela orang-orang yang tidak mau jihad, itu semuanya celaan bagi sifatul jubn, celaan bagi orang yang memiliki sifat pengecutnya. Dan sifat ini memiliki banyak mafasid, banyak kerusakan. Di antaranya mafasidnya, penakut itu, pengecut itu, disebutkan annaha min sifatil munafikin. Ini termasuk sifat munafik, sifatnya orang-orang munafik. Yang kedua disebutkan bahwasanya sifat penakut pengecut itu yurhidzul, akan mewariskan kehinaan, kerendahan, wa dhaikis sadri, dan akan mewariskan kesempitan dada, kesempitan hati. Orang yang penakut ingin akan mewariskan pada orang tersebut kehinaan, kerendahan, dan kesempitan pada dadanya, kesempitan pada hatinya. Beda kalau orang itu pemberani. Lawan dari pengecut adalah pemberani, suja. Kalau pemberani itu hatinya itu lapang, dadanya lapang. Beda kalau orang yang pengecut, maka hatinya sempit. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan fa'inna as-suja mun syarhu sadri, sesungguhnya orang pemberani itu adalah orang yang munsyarhu sadr, dadanya itu dada yang lapang, wa muttasi' al-qalb, dan hatinya luas, hatinya enggak sempit, wal jaban. Nah, adapun orang yang jaban, orang yang pengecut, orang yang penakut, adyaqun nas sadran, adalah manusia yang paling sempit dadanya. Manusia yang paling sempit dadanya adalah manusia yang paling penakut, paling pengecut, dadanya sempit. Wah suruhum qalban, dan hatinya terkungkung, hati mereka terkungkung. La farhat wala surur, tidak ada farh, kegembiraan, dan tidak ada kesenangan. Wala ladzat, dan tidak ada kenikmatan, kelezatan dalam hatinya. Illa min jinsi al-hayawan al-bahimi, kecuali dari jenis hewan bahim, hewan ternak. Kecuali apa yang dirasakan oleh hewan ternak. Mungkin dia bisa merasakan kenikmatan dalam makan, dalam minum. Tapi kenikmatan di dalam hati, kelezatan hati, kesenangan hati, tidak dia dapatkan. Wa amma sururur ruh waladzatuha waladzatiha, adapun surur ruh, kegembiraannya ruh, waladzatuha, dan kelezatannya ruh itu, wa na'imuha, kenikmatannya, wa ibtihajuha, dan kesenangannya, famuharramun ala kulli jaban, famuharramun ala kulli jaban, itu muharram, haramkan bagi setiap orang yang penakut, bagi setiap orang yang pengecut. Kama huwa muharramun ala kulli bakhilin, sebagaimana diharamkan bagi setiap orang yang bakhil, setiap orang yang pelit, kegembiraan ruhnya, kelezatan ruhnya, kesenangan ruhnya, dia tidak merasakan. Bagi orang-orang yang memiliki sifat sifat ini, dan juga sifat jaban itu menunjukkan dhaful iman, dhaful tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Orang yang penakut itu menunjukkan imannya lemah dan lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani, enggak berangkat, takut saya nanti kecelakaan di jalan. Takut saya begini, takut nanti. Saya enggak mau ikut, saya enggak pernah takut. Karena sifat jubannya itu, sifat takutnya itu, pengejutnya itu, sehingga dia tidak mau ikut. Ada masalah yang dihadapi, dia lari. Dia berusaha menghindar, tidak menghadapi dengan jantan masalahnya. Melempar masalahnya ke orang lain, menjadikan orang kambing hitam orang lain. Dia tidak berani, padahal dia bersalah. Dia mungkin dia bersalah, tapi dia enggak berani mengakui kesalahannya. Orang lain yang disalahkan. Ini sifat pengecut, menghindar dari masalah. Dia membuat masalah kemudian menghindar dari masalah itu. Tidak berani untuk menghadapi masalah yang dia buat sendiri. Maka dia menunjukkan dhaif, lemahnya iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan musibah itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, begitu takut Mengapa kau takut berjihad fi sabilillah, takut mati, terluka? Sekalipun kamu tidak ikut perang jihad fi sabilillah, kalau Allah sudah menetapkan mati, ya mati. Banyak orang ikut berjihad kembali dengan selamat. Khalid bin Walid, dia bercita-cita wafat dimatikan di medan perang jihad fi sabilillah sebagai syuhada. Berapa peperangan yang beliau ikuti sampai dia katakan, di setiap badanku ini ada bekas tombak, bekas pedang. Tetapi dia diwafatkan di atas kasur. Beliau sedih tidak diwafatkan di jihad fi sabilillah sebagai syuhada. Ini membuktikan bahwasanya mati celaka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, la yusibana, tidak menimpa kepada kita musibah, maka kami musibah, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tuliskan, tetapkan untuk kita. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kita. Walallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal orang-orang yang beriman. Dan juga di antara mafasidnya, kerusakannya dari sifat jubun ini disebutkan, annahu yuaddi ila taqsiril wajibat wal qiyam biuquqillah, akan mengantarkan seseorang itu kepada taksir wajibat, meninggalkan kewajiban atau mengurangi kewajiban, meremeh-remehkan kewajiban, bahkan sampai meninggalkan kewajiban. Wal qiyam bihuquqillah, dan meninggalkan dari menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan medan jihad, tidak mau ikut dalam amar ma'ruf nahi mungkar, enggak mau saya ikut amar ma'ruf nahi mungkar, enggak mau dia beramar ma'ruf ataukah nahi mungkar. Kenapa? Karena takut nanti dia dijauh oleh manusia, dia dicela oleh manusia, takut kepada itu semua, takut ditinggal oleh manusia, takut nanti mendapatkan madarat kalau dia ada nahi mungkar, melarang seorang, melarang, tidak mau menyampaikan kepada musyrib, kepada guru-gurunya tentang perkara kemungkaran yang dia dapatkan di asrama misalnya, ditutup-tutupi, karena nanti kalau disampaikan nanti saya dijauhi sama teman saya diboikot, saya akhirnya kemungkaran dalam satu tempat, dalam satu asrama terus-menerus berlangsung karena tidak ada yang menyampaikan ada kemungkaran di situ, dan dia juga tidak mengingkari. Kenapa? Karena ini tadi adanya sifat jubun, adanya sifat nakut, menyebabkan orang itu meninggalkan kewajiban, meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi mungkar. Nah, ini antara mafasid kejelekan dari sifat ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dua sifat yang kita sampaikan pada kesempatan ini, sifat al-kasal, al-jubn. Kita berlindung dari kedua sifat yang tercela ini. Ada dua sifat berikutnya, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa habidakumullah.